Setahun lalu kamu telah tinggalkanku. Hingga kini ku takkan bisa sanggup lupakanmu. Tak sedikit pun niat terlintas menggantikanmu. Karena ku telah pastikan kamu senyawa denganku. Dunia